السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المقدسي رحمه الله: الحديث الحادي والأربعون بعد المئة. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-141, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Syahidtu bima'na hadartu. Aku hadir menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal Id, pada hari Id. Fabada'a bis salati qabla al khutbah. Maka beliau memulai dengan salat sebelum khutbah, sebagaimana itu merupakan mazhab jumhurul ulama, bahkan bisa dikatakan ijma, sebagaimana telah lewat rincian permasalahannya. Bila adzanin wala iqamatin, dengan tanpa adzan dan dengan tanpa iqamah. Karena sholatul id waktunya jelas. Kemudian dia dilaksanakan hanya sekali atau dua kali dalam satu tahun. Berbeda dengan sholat lima waktu yang dikerjakan setiap hari lima kali. Sehingga dibutuhkan padanya tadbir, tanbih. Dibutuhkan padanya untuk diingatkan kembali terus. Tumaqama mutawakkian ala Bilalin. Kemudian beliau berdiri. Yani setelah selesai salam, beliau berdiri. Ini juga merupakan sunnah di dalam sunnah Rasul. Di dalam khutbatul Id, bukan duduk tetapi berdiri. Mutawakkian ala Bilal. Pada saat itu beliau bersandarkan pada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Salah seorang yang sebelumnya budak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. salah seorang yang didengar rompahnya di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai muadzin Rasulillah, suaranya keras dan lantang, Bilal bin Rabah. Fa'amara bi taqwallah, maka beliau memerintahkan agar bertakwa kepada Allah. Wa hatta ala ta'ati, dan menghasung untuk mentaati Allah. Wa wa'adun nasa wa dzakkarahum, dan memberikan mau'izah, nasihat-nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Dan selayaknya demikian isi dan materi daripada khutbah. Bahkan sebagian ulama menjadikannya sebagai rukun, mengingatkan manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengasung kepada ketaatan, mengingatkan mereka terhadap perkara agama. Juga perkara-perkara yang terkait dengan janji dan ancaman. Tidak sepantasnya khutbah dijadikan sebagai ajang untuk membicarakan masalah-masalah politik praktis ataupun membicarakan tentang berita-berita kekinian yang terjadi di negeri ini, perkara-perkara yang kaitannya dengan akhbar yaumiyah. Bukan tempatnya untuk disampaikan di khutbah. Ada tempatnya sendiri pembicaraan tersebut. Adapun khutbah, maka isinya adalah mengajak manusia kepada taqwallah, menghasung manusia untuk mentaati Allah, menjauhi larangan-larangannya, memberikan kepada mereka tentang ta'lim dinihim, ahkam syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang masih jahil, belum paham terhadap perkara-perkara agama. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah-khutbah beliau, baik khutbatul Id maupun khutbatul Jumu'ah ataupun khutbah-khutbah yang lain, khutbatul Fusuh, berbicara tentang taqwallah, mengajak manusia kepada taqwallah. Meskipun juga terjadi pada masa Rasulullah SAW berbagai macam kejadian-kejadian tentunya, tidak kemudian dijadikan sebagai materi dalam khutbah. Thumma madha hatta atan nisa, kemudian beliau pun selesai beranjak, yakni berjalan begitu sampai mendatangi kaum wanita, yakni shufufun nisa, mendatangi shofnya para wanita di mana mereka memang berada jauh dari shofnya rijal. Fawa'adhahun wa dzakkarahun, lantas beliau memberikan mau'idhah, wajangan-wajangan, nasihat-nasihat, dan memperingatkan mereka. Faqal, di antara yang beliau sampaikan kepada kaum wanita, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna, fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai sekalian kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kalian adalah mayoritasnya hatabi jahannam, mayoritas daripada bahan bakar api neraka jahannam. Di sini konteksnya untuk memberikan peringatan kepada kaum wanita supaya mereka selamat, bukan konteks merendahkan mereka bahwa mereka adalah kebanyakan binasa, bukan. Karenanya Rasulullah SAW memberikan solusi supaya tidak termasuk daripada wanita-wanita yang binasa. Beliau memberikan arahan supaya kaum wanita selamat daripada neraka api atau selamat daripada jahanam, bahan bakar neraka. Dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Tasaddaqna fa innakunna akthar hatabi jahannam. Faqamat imra'atun min sitatin nisa, maka berdirilah seorang wanita dari min sitatin nisa. Ini ada beberapa penafsiran, di antaranya min sitatin nisa yang min safilatin nisa atau min sitatin nisa min khiyarihin, bukan safilah ya, min khiyarihin, dari wanita-wanita pilihannya, dari kata wasat. Adapun yang disebutkan oleh saya nanti min sifatin nisa, maknanya adalah jalisah wasthun. Yani dari wanita yang duduk di tengah-tengah mereka. Safa'ul khaddain. Safa'a maknanya adalah sawad wasuhu. Warna hitam dan pucat. Dua pipinya berwarna hitam lagi pucat. Maka tentunya ini bukan menjadi dalil bahwasannya kemudian Jabir bin Abdullah melihat langsung. Bisa saja dia mendapatkan berita tersebut dari saudari-saudarinya kah? Ataupun mungkin dari sahabat yang lain yang masih kecil, seperti Ibn Abbas menyaksikan kejadian tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain. Ini adalah hadis Ibn Abbas. Kemudian juga ada kemungkinan bahwasannya hal tersebut sebelum turun ayatul hijab. Wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Ya. Akan tetapi kemudian ya di sini disebutkan Jabir memberikan rincian daripada keadaan si wanita tersebut. Sampai pun keadaan daripada pipinya, safa'ul khaddain. Faqalat, wanita tersebut mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul? Pertanyaan bukan i'tirad, ya, bukan protes, tetapi pertanyaan yang menunjukkan supaya dia selamat, jangan sampai kemudian terjatuh dalam perkara tersebut. Apa penyebab kok wanita bisa menjadi bahan bakar api neraka? Kebanyakan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Apa penyebabnya? Kenapa ditanyakan penyebabnya? Karena dengan itu akan bisa dihindari. Di saat seseorang mengetahui sebab satu perkara, perkara-perkara yang akan membinasakan, dia mengetahuinya, maka dia bisa menjauhinya dan menghindarinya. Sehingga ini menunjukkan akan semangatnya mereka para sahabat dalam kebaikan. Di samping juga menunjukkan akan kecerdasan mereka, ya, kefahaman mereka, kefakihan mereka. Bisa disampaikan hal tersebut, tidak kemudian ngelokro, ya, sudah menjadi calon bahan bakar api neraka. Tidak ngelokro, tetapi kemudian paham bahwa di situ ada penyebabnya. Apa ini penyebabnya ini? Begitu. Yang tahu tentunya Rasul, karena ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya ya Rasul? Lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Fakal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan penjelasan. Li'anna kunna tukfirna syakata wa takfurna al-ashir. Karena kalian wahai kaum wanita terlalu sering banyak mengeluh dan terlalu banyak sering mengkufuri nikmat-nikmat suami. Ke Tentu banyak sekali perkara-perkara yang akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi ini yang paling dominan pada wanita. Sehingga Rasulullah SAW memberikan peringatan. Jangan suka banyak mengeluh. Tuktir nasaka. Memperbanyak mengeluh. Dan ucapan-ucapan, keluhan-keluhan yang keluar dari lisannya dengan bahasa-bahasa umpatan. Ini berbahaya. Perkara yang akan membawa kepada kebinasaan. Takfurnal asir. Mengkufuri daripada nikmat-nikmat suami. Sedangkan di dalam Islam, suami itu adalah surga dan neraka bagi sang istri. Memiliki hak yang sangat besar sekali atas dirinya. Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan di antara contoh-contoh asyaka dan kufur ni'mah. Contoh-contohnya insya Allah. Jika ada kesempatan kita akan bacakan kisahnya Ibrahim yang berkunjung kepada Ismail, bertemu dengan istrinya. Ternyata setelah ditanya tentang bagaimana kehidupan kalian, sang istri justru mengeluh, banyak mengeluh. Menyampaikan keluhan ini. Kami dalam keadaan sengsara, hidup menderita, kesempitan ini dan itu. Maka pesan Ibrahim, sampaikan salam kepada Ismail nanti kalau datang kepada suamimu dan sampaikan untuk dia mengganti daripada apa? Palang pintu rumahnya. Karena banyak apa? Banyak mengeluh. Insyaallah nanti akan kita bacakan riwayat Bukhari. Juga takfurnal asir, ini juga ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat suami memberikan nikmat kepada istri dengan berbagai macam ya, nafkah setiap hari, setiap saat ya. Hidupnya ditopang oleh suaminya. Tetapi di saat kemudian suami berkekurangan sedikit saja, sehari mungkin rezekinya berkurang atau bahkan mungkin Allah takdirkan sempit rezekinya pada hari itu atau dua hari. Maka sang istri dengan enteng mengatakan, enggak pernah kamu berbuat baik pada saya. Ibarat panas berbulan-bulan hilang dalam hujan semalam ini tadi. Baru saja turun hujan, alhamdulillah. Panas berkepanjangan hujan sekali, sudah. Seolah-olah enggak pernah lagi terasa panas. Anyes, dingin. Alhamdulillah. Atau kebalikannya. Hujan terus di saat panas sekali, rasanya sudah tidak pernah hujan. Al-muhim, takfurnal asir. Ini di antara penyebab daripada apa? Banyaknya wanita masuk ke dalam neraka. Qal, Jabir mengatakan, faja'alna yatasaddaqna min huliyihin yulqina fi thawbi Bilal min aqtatihin wa khawatimihin. Mendengar kalimat tersebut dari Rasulullah SAW, mereka kemudian menjadikan diri-diri mereka, yakni faja'alna, yakni syara'na atau ibtada'na, mereka mulai atas sedekahna, bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka ya. Tidak kemudian berpikir nanti kalau di rumah berbuat apa, ada apa di sana, tidak. Apa yang ada dalam badannya sudah langsung seketika. Menunjukkan akan begitu sangat tepatnya mereka para sahabat dalam berlomba kebaikan, menjalankan perintah Rasul ataupun dalam menyelamatkan diri-diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijumpai satu generasi di umat ini yang semisal daripada keadaan para sahabat ini. Mendengar satu mau'idah, mendengar satu nasihat, mendengar satu hasungan, seketika itu kemudian berbuat. Seketika itu langsung melaksanakan. Yatasaddaqna min huliyihin. Dari perhiasan-perhiasan yang menempel pada badan mereka. Yulqina fi thawbi Bilal, mereka lemparkan pada pakaian Bilal. Ya memang pakaiannya ya dihamparkan begitu. Ya begini. Dihamparkan. Dilempar-lemparkan. Min akritatihin, dari giwang-giwang mereka, anting-anting. Wa qawatimihin, dan cincin-cincin mereka. Dan khawatim itu cincin yang ada mata, apa istilahnya itu? Kayak akik begitu. Ada matanya begitu, apa namanya? Itu khawatim. Kalau tidak ada matanya, namanya al-hilqah atau al-hilah namanya. Adapun khawatim itu ada batu permatanya. Ada batu permatanya. Qala syarih rahimahullah al-ghurib. Kata-kata yang ghurib. Kata-kata asing dalam hadis. Dan ini mufradat. Kosakata di dalam hadis. Sito tunisa dikasrisin wafakhita al-mukhafafah. Sito. Dengan dikasrosinya. Dan di fathah to'nya. Mukhafafah artinya tidak ada titiknya. Ini to'. Ai jalisah wastohun. Yakni yang duduk di tengah-tengah mereka. Al-kalimat tsaniyah, ini kata yang kedua daripada kalimat-kalimat yang sorry. Saf'a'ul khaddain. Saf'a'ul khaddain. Qala fil muhkam as-safa as-sawad was-suhu. Safa artinya adalah yang hitam dan pucat. Asalifa asyaka ya fi fatishin wal qasr. Di makna asyikayah wa hiya asyqwa. Asyikayah artinya adalah asyqwa sama. Ini apa? Suka mengeluh dan mengadu. Sehingga sepantasnya bagi para wanita-wanita muslimah untuk menjadi wanita-wanita yang kokoh, berkepribadian, kuat, ya, siap untuk menjalani hidup dengan berbagai macam rintangan-rintangan kehidupan. Pengemban daripada amanah yang berat, anak-anak daripada suaminya, ya. Untuk tampil menjadi para mudarrisat, mudarrisatul ula bagi auladuhun, bagi anak-anak mereka. Madrasah pertama bagi anak-anak kaum muslimin. Sepantasnya mereka menjadi wanita-wanita yang kokoh, kuat. Bukan wanita-wanita yang lembek, lemah. Apapun keadaannya. Apakah diberi kecukupan oleh Allah ataukah diuji dengan kesempitan. Tetap kokoh dan tegar. Tidak menampakkan kemudian kelemahan. Terlebih mereka-mereka yang berada di madaris dan ma'ahid ahlu sunnah. Belajar di ma'ahid ahlu sunnah. Mengenal tentang bagaimana perjuangan salaf dalam menimba ilmu. Ya, sama seperti keadaan kalian jauh daripada kampung halaman. Tetapi tidak sama dari sisi kalian mendapatkan curahan daripada perhatian orang tua. Mendapatkan ini dan itu. Ya, itu yang harus disyukuri. Kemudian para salaf dahulu mereka masya Allah. Bekal berapapun habis untuk talabul ilm. Ya. Kegemaran mereka bukan beli jajan. Ya, beli kitab. Kegemaran mereka. Bukan semata kitab-kitab cerita yang ya senang dengan kitab-kitab atau buku-buku cerita, beli ini, beli itu, tentang cerita semua melulu. Bukan. Kitab-kitab durus, kitab-kitab pelajaran. Ya. Itu. Kemudian mereka terbiasa dengan kehidupan yang berat, berkekurangan. Bukan kemudian mendapatkan berbagai macam sokongan. Jajan, wah, satu ranjang. Satu dus, dua dus. Ini akan melenakan. Dan akan melemahkan justru. Bukan menguatkan. Ada di antara pelat waktu masih belajar di Demak, negeri Yaman dahulu. Anak saksikan sendiri dan anak luar biasa mengetahui tentang kehidupannya bagaimana. Seorang putra daripada Agnia, ahli tarwa, orang kaya. Akan tetapi masya Allah kehidupannya. Ya. Setiap kali diberi, dikirimi uang, yang pertama kali dibeli adalah kitab. Sudah itu kitab. Beli kitab, beli kitab. Pakaian sudah lusuh. Tidak ada sesuatu yang tampak istimewa pada dia dari sisi penampilan. Tidak suka beli-beli buku, apa, beli-beli baju dan semisalnya. Sekedar untuk kitab. Dan suka untuk membantu temannya yang berkekurangan. Ya. Lihat temannya yang tidak pernah diberi kiriman sama orang tua, dia kasih. Kalaupun diberi, semisal makanan-makanan gitu ya, karena namanya negeri Yaman, tentunya dari si kemakmuran jauh dari dibandingkan negeri kita ini. Dan makanan pun juga berbeda. Ya. Di sana dengan di sini. Dikirimi makanan. Banyak memang makanan. Langsung seketika itu habis dibagi-bagikan teman-temannya. Dibagi-bagikan. Diundang teman-temannya. Indonesiun, Talu. Semuanya ke sini. Mari makan bareng. Ya. Dapat kiriman dari orang tua. Alhamdulillah. Talu, Talu. Sudah. Makan di situ. Habis. Nggak kemudian disimpan kadang sampai ya expired. Ya. Sampai busuk. Wallahul musta'an. Ini bukan seperti itu yang diajarkan oleh para masyayikh kita. Oleh para guru-guru kita. Untuk punya empati terhadap temannya. Saling bagi. Dan seterusnya. Alhamdulillah dengan itu. Ya akan betul-betul terlihat hasilnya. Jadi orang-orang da'i-da'i ilallah yang kokoh, manhajnya kuat. Ini yang sepantasnya untuk dijadikan sebagai teladan ya, kehidupan salaf dalam thalabul ilm. Terkhusus para akhwat, ya, para banat. Semoga sampai nasihat ini kepada mereka. Kemudian jangan banyak jajan. Karena tujuan kalian di sini belajar, bukan untuk jajan. Bukan untuk berpuas-puas dengan jajanan. Justru kalau bisa perbanyak puasa. Puasa Senin Kamis. Ya. Apalagi bisa puasa Dawud, masya Allah. Dengan itu ilmu akan mudah masuk, kemudian merasuk, ya. Dan ilmu akan mudah untuk dihafal. Tapi keadaan orang yang perutnya kenyang, ilmu itu akan sulit untuk bisa masuk ke dalam dirinya. Apalagi kenyang dengan berbagai macam jajanan-jajanan yang penuh dengan bahan-bahan pengawet. Bahan-bahan pengawet macam-macam. Itu akan merusak dan bisa melemahkan daripada ingatan. Dalam kitab Tirotus Sami disebutkan di sana perkara-perkara yang mestinya dihindari oleh para thullab. Makanan-makanan apa yang ya, istilahnya dihindari begitu ya. Bukan diharamkan ya, dihindari. Karena ini akan melemahkan hafalan. Ini salaf ya. Makanan-makanan yang halal, dan itu pun thayyib sebetulnya. Hanya di situ hamid misalnya. Ya ini teramat sangat masam. Rasanya itu masam. Maka makanan-makanan atau buah-buahan yang masam ini sementara dihindari. Ya, dan diasuh untuk memakan buah-buahan yang manis. Kenapa? Karena itu akan menguatkan hafalan. Masam itu akan membuat lemahnya hafalan. Nah, coba kalau salaf mengetahui tentang makanan-makanan ya sekarang ini, snack-snack sekarang ini, ya, makanan-makanan instan, kira-kira bagaimana? Ya, alhamdulillah di ma'at-ma'at al-sunnah diatur ya makanan dan sebagainya. Mungkin memang kurang lezat, kurang zen, kurang ya dibandingkan kalau sedang di rumah sana dimasakkan sama uminya. Tapi itu yang terbaik insya Allah. Yang terbaik bagi kalian. Sekali lagi ini supaya dijadikan sebagai pelajaran. Bahkan nanti kalau seandainya umi abi ingin memberikan jajanan-jajanan, sampaikan aja kalau bisa, jangan dikirim jajanan, mi. Kirim kitab. Nah, gitu. Atau kalau enggak ya sudah. Kirim uang saja untuk tak belikan kitab. Nanti langsung sampaikan ke Ustaz Abu Ismail atau Ustaz Abu Ismail atau yang berkepentingan. Pesan ini kitab. Masya Allah, Zain. Sehingga pulang dari ma'had bawa oleh-olehnya kitab. Yang di bawah adalah kitab. Apalagi sudah kisem tertinggi di mahat ini, misal kisem Tarbiyatun Nisa. Itu nanti juga kalau di Banin ataupun di Ikhwah ada kisem takhusus Tadribud Du'a misalnya. Ya. Orang itu akan bangga melihat anak-anaknya bisa baca kitab, ya. Punya kitab-kitab yang banyak. Dan yang semisalnya. Baik. Ini faedah yang Anda sampaikan. Ya, sekedar nasihat supaya bisa diambil ibrahnya. Nah, sebetulnya nasihat ini ingin disampaikan secara khusus. Akan tetapi belum ada waktu untuk disampaikan. Nah, saat ini mungkin ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik. Mutawakian. Mutahamilan. Mutawakian di sini maksudnya adalah menahan badan beliau. Mutahamilan. Dalam artian dijadikan tempat sandaran oleh beliau. Dan Bilal bin Rabah adalah seorang daripada sahabat Rasul yang kokoh, kuat, kekar badannya. Bagaimana umumnya orang-orang Habasyah. Asadisa hafa, yaitu harrodo. Hafa artinya memberikan hasungan. Lima, asluhu lima dengan ada panjang di situ. Wahu tifatil alif min ma al-istifhamiyah bisa babillah. Ma-nya di situ adalah ma istifhamiyah. Ismul istifham. Hanya dia dihapus atau dibuang la alifnya karena kemasukan lam. Lima. Kenapa? Taib. Al-kuli jam'u halyin. Jama' daripada halyin. Wahuwa ma yutafat li zinah minal ma'adin al-karimah. Kuli adalah jamak daripada hal. Ya ini apa saja yang dijadikan sebagai zina, perhiasan dari bahan-bahan tambang yang mulia. Maksudnya logam-logam mulia. Ya tidak mesti logam dalam artian ya emas, perak, mutiara dengan berbagai macam jenisnya ya. Permata-permata itu masuk dalam kuli. Walaupun dia bukan logam, tapi ma'adin. Bahan-bahan yang ditambang yang bernilai tinggi. Ada zamrud, zabrojat, apalagi nama-nama daripada barang-barang berharga, bebatuan yang mulia sebutannya. Nah, harganya tentunya mahal. Bahkan bisa lebih mahal daripada emas dan perak. Itu kalimat daripada kuli. Sebagaimana tadi, akrab, akribah, jamak daripada kurd, itu segala sesuatu yang dipakai pada telinga. Tadi belum terbaca. Wa jam'u kurdin bitumil qaf. Wa huwa ma yu'allab bisyahmatil udhun. Ya, ini apa saja yang dipakai di cuping telinga. Ya, di cuping telinga. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pada masa tersebut nindik telinga bagi kaum wanita itu sudah perkara yang ma'ruf. Sebagian ada yang mempertanyakan itu. Hukum menindik ini menyiksa begitu. Yang mereka mengatakan jangan walaupun wanita. Nah, kita katakan ini perkara yang ma'ruf di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para wanita memakai kuli dan memakai akritoh. Dan segala sesuatu yang dipakai dan digantungkan ya dipakai di telinga itu namanya qurd atau akritoh jamaknya. Apakah terbuat dari emas, dari perak ataupun dari selainnya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.